بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah saya diberikan pelajaran besar di pertigaan arah ke kuburan itu ya, Tanah Kusir. Di situ kami kurang lebih 15 menit tadi diberikan pelajaran oleh Allah bagaimana menikmati dan mempersiapkan diri dalam kehidupan. Begitu lihat ke kiri, insyaallah dia diamat-amati, harap-harap punya tanah 200 meter, ketika pulang kok 2 meter juga tidak. Dia sepetaknya kecil, itu pun berbagi dengan orang. Berbagi dengan orang. Maka tidaklah beruntung seseorang yang dalam hidupnya tidak mau berbagi, karena saat meninggalnya pun dia akan dipaksa untuk berbagi. Tidaklah beruntung setiap orang yang memperluas lahan hidupnya untuk dunianya, karena saat pulang tidak banyak yang dia bisa dia bawa. Lihat ke kanan, ada yang sudah meninggal dikasih buah, gak bisa diambil, dibiarin saja. Insyaallah orangnya juga gak mau makan, dilihat begini. Yang bawa tidak makan, yang dikasih tidak bisa mengambil. Anda bayangkan, kalau sudah masuk ke alam yang berbeda dengan kehidupan kita sekarang, maka tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh kita. Harap-harap kembali sejenak tidak mungkin itu bisa terjadi. Karena itu mumpung masih diberikan kesempatannya, demi Allah saya katakan, perbaiki diri kita. Karena semua yang di dunia itu akan berakhir setelah kehidupan kita selesai. Saya lihat tadi, dari yang non-muslim sampai yang muslim, sampai yang masya Allah protokoler. Ya, ada yang dari kalangan militer meninggal dunia, makanya agak panjang tadi ya, ada protokoler segala dan sebagainya. Tapi itu semua hanya berhenti selesai di luar kubur. Begitu masuk, selesai. Malaikat tidak akan bertanya, kita sudah belajar. Malaikat tidak akan bertanya ya, dan tidak akan berhormat itu. Hormat Ma ilahu, siapa Tuhan ya, standar, semua sama. Yang dibawa cuma, mohon maaf, amal kebaikan saja. Maka mohon izin sebelum kita mulai materi kita, saya ingin ingatkan, apapun yang Anda dapati dalam kehidupan dunia ini, hakikatnya semua itu adalah bekal kita untuk ibadah. Untuk cari bekal pula. Di rumus Qurannya begini, rumus Qurannya. Kalau Anda diberikan titipan oleh Allah dalam aspek dunia apapun bentuknya, itu hakikatnya bekal untuk memperbanyak poin-poin ibadah. Misal, ada bekal pengetahuan. Bukan untuk jadi pintar. Pintar itu hanya bonus dunia. Hakikatnya dengan ilmu itu bagaimana cara kita memperbanyak bekal ibadah. Bisa mengajar pada orang, bisa meningkatkan kualitas ibadah. Ada yang barangkali ilmu tidak maksimal, tapi harta yang diberikan dititipkan oleh Allah. Maka bagaimana caranya dengan harta itu Anda bisa meningkatkan ibadah. Ini enggak saya kasih kamu yang ini karena mungkin terlalu berat untuk fisik. Kamu jarang bangun malam, kamu jarang puasa sunnahnya, kamu bahkan belum bisa hafal Quran. Saya kasih harta nih, maksimalkan dengan harta ini untuk ibadah. Silahkan cek, Anda kumpul-kumpulkan begitu saat pulang, gak akan dibawa. Sering sampaikan, Anda beri kumpulkan uang banyak, lalu Anda berikan handphone misalnya, handphonenya gak akan ikut. Tapi Allah, saya ulang sekali lagi, ketika Anda dapat di handphone ini, saat meninggal dunia tidak akan disertakan, tidak akan ikut. Nah, kali ada yang berminat di sini saat mau meninggal, sampaikan nanti kalau papa meninggal tolong handphonenya ikutkan ke alamku pak, sampaikan di Tanah Kusir. Kalau kangen di sekolah aja misalnya, selesai. Yang ikut itu bismillah, assalamualaikum, bismillah, tulis SMS, bismillah, bikin status waktu sholat Tanah Kusir subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai isyanya, itu yang ikut. Ininya tidak, selesai. Yang pulang itu amal kebaikannya aja, itu aspek akhirat. Makanya nanti di Quran, saking adilnya Allah, non-muslim pun kalau dia berbuat baik dengan harta dunianya, itu dibalas oleh Allah di akhirat, di dunia. Dunia saja. Itu ada di Quran surah ke-25 ayat 23. وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Di dunia kalau ada non-muslim pun berbuat baik dengan harta bendanya, kedudukannya, duniawinya, itu dibalas oleh Allah. Dengan sifat rahmannya, urusan dunia. Makanya Anda kan mengapresiasi ya, kalau ada orang muslim suka berbagi, suka menolong, bantu orang sakit, bahkan ada yang mendoakan dapat hidayah ya, dia apresiasi, itu urusan dunia. Tapi kalau dia tidak mau beriman, tidak jadi ibadah, di akhirat itu menjadi seperti debu yang berterbangan, tak bernilai. Karena rumus akhirat bukan dia. Anda yang sering mengumpulkan uang, hitung saldo, masukin saku, cek ke Tanah Kusir lain kali main ya, situ. Demi Allah saya katakan, sering saya ungkapkan, kain kafan kita itu tidak ada kantongnya. Begitu kita pulang selesai. Maka beruntunglah anda yang seringkali lewati tempat-tempat kematian, ya, makam dan sebagainya. Setiap waktu setidaknya mengingatkan kita bahwa satu kali kita yang akan di situ. Kita yang akan di situ. Ya. Karena itu, saya tutup dulu untuk mukadimah ini. Siapkan baik harta benda, pengetahuan, kedudukan untuk meningkatkan bekal ibadah kita.